atau jangan lupa tahfadzun al-matan, dihafalkan matannya. Setiap akhir bab muraja'ah matannya bil qiyam ka'adatikum wa la yajlis illa man hafiz. Wa la yajlis illa man hafiz. Fal yuballighu syahidul ghaib. Fal yuballighu syahidul ghaib, sampaikan oleh yang hadir kepada yang tidak hadir, sampaikan pada yang tahu kepada yang tidak tahu. Bahwa setiap bab harus dihafal. Dan setiap akhir bab ada murojaah, hafalan dengan berdiri, dan sebagaimana biasanya tidak duduk kecuali yang hafal. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd. Wa qala Khalid ibn Ma'dan. Inna fil jannati syajaratan yuqalu laha Tuba. Sesungguhnya kata Khalid ibn Ma'dan, di dalam surga ada sebuah pohon yang disebut dengan nama Tuba. Sehingga Nabi menyatakan Tuba lil ghuraba. Pohon tersebut dijanjikan untuk mereka para ghuraba. Duru'un kulluha turdi'u sibyana ahlil jannah. Akar-akarnya menyusui semua anak-anak penduduk surga. Wa inna saqtal mar'ah yakunu fi nahrin min anharil jannah. Dan wawasannya anak-anak yang keguguran, siqt adalah keguguran. Saqtal mar'ah, anak prematur yang lahir sebelum waktunya kemudian meninggal. Di dalam surga dari surga, dalam sungai dari sungai-sungai jannah. Yataqallabu fihi hatta taqumal qiyamah. Dia akan terus di sana berbolak-balik di sungai-sungai jannah, dan sungai jannah itu muaranya terbalik ya, mata airnya. Yang tempat keluarnya mata air kan? Tempat keluarnya adalah dari pohon Tuba. Fayub'ats ibni arba'ina sanah. Dan nanti akan dibangkitkan dalam keadaan berumur 40 tahun. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan pula 33. Diriwayatkan pula 30. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali pada hadis yang panjang. Masih ingat hadisnya? Ketika Rasulullah SAW menyatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahab minal mu'minul da'if wa kullun khair. Wa li kullin khair. Apa kelanjutannya? Hah? Buka lagi. Gak apa-apa. Di sana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ada seseorang dalam pasukan yang dalam keadaan dia tidak dikenal. Kalau datang minta syafaat, gak diberi syafaat. Kalau mengetuk pintu pimpinan, gak akan diterima. Ah, siapa sih dia? Begitu. Dimulai dengan kalimat, akhidin bi'anani farasihi fi sabilillah. Berpegang atau memegang kendali kudanya fi sabilillah. Apa maknanya memegang kendali kudanya fi sabilillah? Ay fi jihadin. Memerangi musyrikin. Qawluhu asy'atha. Mughabbarah qadamahu. Kusut rambutnya, berdebu kakinya. Digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, ada seorang mujahid fi sabilillah yang berjuang, berperang di atas kudanya, memegang kendalinya, ila akhirhi kusut rambutnya, berdebu kakinya. Kana fil hirasa, kalau disuruh kamu di belakang. Sami'na wa ta'ana. Siap, di belakang. Kamu nyapu sisa-sisa kemahnya kaum muslimin, bersihkan, jangan sampai ada bekas. Siap. Ya. Kamu jaga malam. Siap. Beda dengan mereka-mereka yang berperang di depan karena pengin menunjukkan kehebatan dan gagahnya, keberaniannya, li syaja'ah. Bagaimana kalau disuruh untuk nyapu-nyapu di belakang? Kamu bagian belakang. Kalau kami pergi, pasukan pergi, tidak boleh ada bekas. Kamu bersihkan seluruhnya. Akan mengeluh. Untuk apa pedang saya? Untuk apa kuda saya? Ila akhirnya. Tetapi karena mukhlus, karena ikhlas, dikatakan in kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fis saqah kana fis saqah ila akhirih. Kita lihat satu persatu diterangkan di sini. Pertama, asy'atha, kusut rambutnya, majrurun bil fathah li'annahu ismun la yansarif lil wasf wa wazn al fi'l, karena dia adalah isim yang ghairu munsharif karena dua illah. Illah pertama al wasf, illat kedua bentuknya wazan fi'il. Ra'suhu marfu'un 'ala al-fa'iliyah, dia marfu' 'ala al-fa'iliyah. Adapun maknanya huwa ta'iru sya'r, rambut yang kacau, beterbangan, ta'ir maksudnya kacau, kusut. Limadha, gambaran apa ini? Gambaran kalau dia sibuk enggak sempat untuk ngurus rambut. Maka perbedaannya seorang laki-laki mujahid dan seorang laki-laki banci biasanya, biasanya. Kalau laki-laki mujahid enggak ngurus rambutnya, artinya enggak sempat. Tetapi sebaliknya tiap hari begini terus. Mereka mengeluarkan, para mujahid mengeluarkan pedang-pedangnya, yang mengeluarkan sisir dari kantong belakangnya. Syattan bainahuma, syattan, berbeda sekali rijal dengan yang bukan rijal. Rijal dalam artian sifat. Memang laki-laki, tapi bukan rijal. Wahum rijal, sedangkan mereka mujahidin. Buru-buru sempat mereka untuk ngurusi rambut-rambut mereka. Barakallahu fikum. Asy'atha, kusut. Qala asyghalahu madha? Asyghalahu al-jihad, tersibukkan oleh jihad fi sabilillah. Anit tana'um wal iddihani wa tasrihi sya'r, tersibukkan dari tana'um, cantik diri atau menghias diri. Walid dihan, meminyaki rambut. Watasrihi sya'ar, menyisir rambut. Tapi pertanyaannya, apa hukumnya menyisir? Rasulullah SAW menyisir rambutnya. Bahkan disisiri oleh Aisyah. Tetapi diriwayatkan dari para sahabat, Rasulullah SAW, la yatamashyat illa ghibban. Tidak bersisir kecuali jarang. Illa ghibban. Syekh Mukbil ditanya, ghibban itu kira-kira berapa kali sehari? Berapa kali sehari? Ghibban itu seminggu mungkin 2 kali. Atau 3 kali. Kamu berapa kali bersisir? Ini kata Syekh Mukbil rahimahullah. Adapun hadisnya berbunyi, la yatamashyat awl yusarrih illa ghibban, kecuali jarang-jarang. Adapun iddiham, pakai minyak, Nabi juga pakai minyak. Silakan, tidak apa-apa. Tetapi kesibukanmu dengan yang satu itu, jangan dijadikan mendominasi dirimu. Seakan-akan tidak ada yang penting kecuali penampilan. Padahal banyak yang lebih penting dari itu, barakallahu fikum. Khususnya apa yang sedang kalian hadapi, yaitu ilm wal-hifad wal-fahm. Memahami ilmu, menghafalkan ilmu, mempelajari ilmu, itu lebih penting. Kalau kamu sibuk dengan rambutmu, potong pendek saja, selesai. Gak pernah sisiran, atau jarang sekali sisiran. Mau nyisirin apanya, rambut juga gak ada. Enam. Tidak harus gundul terus. Karena nanti kena masalah lain. Kena masalah lain. Ciri-ciri dari khawarij adalah makhluk kundul. Nah, bukan ciri-ciri satu-satunya, artinya bersama yang lainnya. Sehingga kalau gundul saja tidak bisa dikatakan khawarij. Baik, kita lanjutkan. Mughabbaratan atau mughabbaratin qadamahu, berdebu kedua kakinya. Huwa bil jarri, sama dengan ash'at sesungguhnya. Mahalluhu sawa, tempatnya sama karena dia ma'tufun. Ash'atha ra'suhu wa mughabbaratan qadamahu ila akhirah. Tetapi yang tadi mamnu' min as-sarf, enggak bisa kasrah. Li'illataini far'iyatain, wahia na'am al-wasf wa wazn al-fi'l. Sedangkan mughabbarah dalam keadaan munsharif, maka terlihatlah jarnya mughabbaratin qadamah, sifatun tsaniyah li'abd. Ini sifat yang kedua. Hamba yang di atas kudanya berjuang fi sabilillah, kusut rambutnya, berdebu kakinya. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau di hirasah, hirasah dengan dikasrahkan haknya, hirasah ay himayatul jais, penjagaan pasukan. An an yahjumal aduwu alaihim, agar jangan sampai diserang oleh musuh. Biasanya setiap singgah di satu tempat, maka mesti ada hurras. Kamu, kamu, kamu, jaga malam. Ditunjuk oleh komandannya. Kamu, kamu, kamu, hirasa. Orang tadi, in kana fil hirasa, kana fil hirasa. Kalau disuruh jaga, ya jaga. Baik. Qalu in kana fil hirasa, kana fil hirasa. Ay ghayra muqassirin fiha wala ghafil. Maknanya disebut dua kali kalimat yang sama dalam bahasa Arab bermakna. Kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang enggak bermakna. Dia mengerjakan dan mengerjakan. Enggak apa maknanya. Tetapi fa'ala ma fa'al, dia kerjakan apa yang dia kerjakan, artinya mengerjakan sesuatu. Demikian pula kalimat in kana fil hirasa, kana fil hirasa. Kalau pada hirasa, maka pada hirasa. Apa maknanya? Maknanya mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ay ghairu muqassirin fiha, tidak melalaikannya. Wala ghafil. Wa hadha lafad yusta'mal fi haqqi man qama bil amr ala wajhil kamal. Dan ini biasanya kalimat seperti ini dipakai untuk setiap orang yang mengerjakan satu pekerjaan dengan sempurna. In kana fil amal, kana fil amal, artinya kerjaannya sempurna. Wa in ta'allama, ta'allama, kalau dia belajar, belajar, artinya belajar dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna. In kana fi dzikr, kana fi dzikr, ini yusta'mal li ayyi syai' bil amri ala wajhil kamal, ay biman qama, siapa yang menegakkan satu pekerjaan dengan sempurna, maka pakai kalimat seperti itu. Qauluhu wa in kana fis saqati, kana fis saqah, kalau ternyata ditugaskan fis saqah, kana fis saqah. Apa itu fis saqah? Ay fi muakhiratil jaysh, ditugaskan di belakang pasukan. Ay yuqallibu nafsahu fi masalihil jihad, berarti dia di belakang pasukan untuk berbolak-balik mendukung maslahat-maslahat jihad. Mengambilkan anak-anak panah. Biasanya pekerjaan itu pekerjaan orang-orang yang bukan jagoan. Ima masih anak-anak atau belum terlalu dewasa, kamu di belakang saja, kumpulkan anak panah ya. Jadi anak panah musuh yang melesat ke belakang, dikumpulkan, kasihkan pada mereka yang sedang berperang. Ini pak. Bahkan kadang-kadang para wanita di belakang yang tugasnya membuat makanan, memberikan nasi minuman, mengambilkan berbagai macam anak-anak panah yang berserakan atau tombak dan lainnya. Baik, itu saqah namanya. Orang tadi karena ikhlas, in kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fil saqah kana fil saqah. Artinya kalau ditugaskan di belakang pun siap, tidak gengsi. Kamu di belakang, ambil anak panah. Saya ini pandai memanah, saya ini jagoan, masa di belakang? Tidak. Dia akan katakan, sami'na wa ta'ana. Kami dengar dan kami taat. Pada komandannya, pada panglimanya. Fakullu maqamin yaqumu fihi in kana laylan aw nahara. Maka tugas apapun yang disuruh atau diperintahkan oleh komandannya, siang ataupun malam, dia akan kerjakan. Dalam jihad, fi sabilillah. Raghbatan fi ridallah. Karena berharap keriduan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talaban li thawabih. Karena berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatan li ta'atihi. Karena suka, cinta untuk taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pingin untuk selalu taat. Artinya bukan kaitannya dengan komandannya, tapi kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin jihad fisabilillah. Sedangkan kewajiban taat pada komandannya adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka dia in kana fil hirasa kana fil hirasa, in kana fis saqa kana fis saqa ila akhirih. Bahkan ketika salah seorang mereka dalam pasukan tadi diperintahkan atau disuruh oleh komandannya, siapa yang bisa untuk memasuki benteng Damaskus tersebut, maka salah seorang mereka diam atau tidak ada yang berbicara saat itu. Ketika malam harinya datang seseorang. Mengapa? Karena dia pernah melihat ada anjing yang keluar dari benteng tadi, atau ada anjing yang membawa makanan yang bukan makanan kaum muslimin. Ini dari mana dia? Ditelusuri anjing tersebut kemana? Ternyata masuk ke lubang sampai di benteng. Di balik benteng, keluar lagi bawa makanan lagi. Maka dia datang ke komandannya dengan menutupi wajahnya dan menyatakan, aku siap untuk melaksanakan tugas. Siapa kamu? Saya punya syarat. Saya akan laksanakan semua tugasmu dengan syarat engkau jangan tanya siapa namaku. Dan jangan cari ila akhir. Maka dia kerjakan. Besok harinya ketika bertempur, ada yang masuk dan membukakan pintunya, dan kemudian terjadilah peperangan dan kemenangan dalam keadaan sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa dia. Ini barakallahu fikum adalah keikhlasan. Tidak peduli dengan manusia. Yang dia pedulikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tugas yang berat, tugas yang tentunya mempertaruhkan nyawanya. Seperti dalam perang di Siprus. Di sana ada seseorang yang dijuluki dengan Amin Hayyan wa Mayyitan. Seorang yang amanah, hidup dan matinya. Kalau hidup amanah banyak, tapi matinya pun tetap amanah. Waktu itu kaum muslimin dikepung dari laut oleh musyrikin. Musyrikinnya dikepung lagi oleh kaum muslimin. Dan kaum muslimin ingin menyerang berbarengan antara yang di luar dengan yang di dalam. Maka satu orang disuruh, siapa yang siap untuk berenang melewati pasukan musuh sampai ke dalam kota. Dia bawa suratnya, dia lak. Tahu lak ya? Cuman dulu kan digulung, kemudian dikasih lilin. Sehingga kena air pun dia tidak basah dalamnya. Berenang. Ketika melewati musuh, dia masuk ke dalam air oleh mereka karena terlihat dipanah-panah-panah sampai dia sepertinya terkena, tetapi dia berupaya untuk berenang dan menyampaikan amanah tadi, harus nyampe. Sampai kemudian dia meninggal dan jenazahnya terapung-apung sampai ke pantai. Kemudian mereka menemukan jenazahnya dan mereka buka suratnya. maka kemudian mereka saling memahami. Begitu mereka berperang berbarengan, maka kaum musyrikin yang di tengah-tengah kalah. Dari sana diserang, dari sini diserang. Mereka menjuluki orang ini, engkau aminun hayyan wa mayyita. Engkau memang orang yang amanah, hidupmu dan matimu. Matinya mengalirnya sampai ke sini, enggak mengalir ke sana. Tidak terhanyut ke sana, ke sini, ke kaum muslimin. Aminun hayyan wa mayyita. Ini kisah-kisah yang seperti ini ditulis dalam sejarah. Mereka para mukhlisin yang untuk jihad fi sabilillah, mereka siap untuk mempertaruhkan nyawa-nyawa mereka. Barakallahu fikum. Al-mu'minul qawi khairun wa ahab minal mu'minid dha'if. Walikullin khair. Memang masing-masingnya baik. Tetapi yang kuat tentu lebih dicintai. Khairun wa ahab. Lebih baik dan lebih dicintai daripada mu'minid dha'if. Mu'min, sunni, salafi, itu ada lazim, ada muta'addi. Yang muta'addi ada muta'addi ila maf'ulin wahid, au maf'ulain, au mafa'il. Iya kan? Yang muta'addi itu hanya pada dirinya sendiri. Mau ini enggak berani, mau nyampaikan sana enggak berani, mau berbicara, mentahdir enggak berani. Lazim. Tapi ada yang bukan hanya untuk dirinya, dia peringatkan umat, dia sampaikan peringatan bahaya ahlul bid'ah, mentahdir. Ini berarti muta'addi, sampai kepada orang lain. Berbeda-beda juga, ada yang muta'addi ila maf'ulin wahid, ila maf'ulain, ada juga yang ila mafa'il. Apakah sama? Laisu sawa. Tidak sama antara mereka. Berbeda-beda. Walikullin khair. Masing-masingnya baik. Tetapi al-mu'minul qawi khairun wa ahab minal mu'minul da'if. Narji ilal kitab. Fakullu maqamin yakumu fihi in kana laylan au nahara. Maka setiap dia diposisikan di posisi manapun, sang mujahid ini berjuang sungguh-sungguh. Siang maupun malam. Raghbatan fi ridallah. Qala Ibnu Jauzi, wa huwa khamilu dzikri la yaqsidu sumu. Dia dalam keadaan khamilu dzikr, tidak disebut-sebut, terabaikan untuk disebut-sebut. La yaqsidu sumu, tidak meniatkan untuk dimuliakan, tidak ada tujuan ingin ditinggikan, dimuliakan. Baik. Dari mana? Dari yang in ista'dana lam yu'dan lahu wa in syafa'a lam yushfa' lahu. Kalau minta izin enggak dikasih, kalau memberikan syafaat enggak diberi syafaat. Karena enggak dikenal. Berkata Al-Khalkhali, al-ma'na i'timaruhu lima umir. Kata Al-Khalkhali, kalimat-kalimat tadi itu menunjukkan i'timaruhu lima umir, bahwa dia selalu melaksanakan perintah. I'timaruhu lima umir, melaksanakan perintah. Wa iqamatuhu haitsu uqim. Dan dia menetap di posisi di mana dia diposisikan. La yufqidu min makanih. Tidak hilang dari tempatnya. Diposisikan di depan, di tengah-tengah, di belakang, di belakang. Wa innama dzakara al-hirasa was-saqa li'annahuma ashadda mashaqqatan. Sesungguhnya disebut dua perkara tadi, bukan cuma dua. Artinya di posisi manapun dia siap. Disebutkan dua tadi karena biasanya itu yang berat. Beratnya apa? Satu sisi dia tidak terlihat, berarti diuji keikhlasannya. Di belakang enggak terlihat perjuangannya. Ngapain kamu tadi? Bunuh berapa? Ya enggak bunuh berapa-berapa pun. Apalagi ada dalil yang menyatakan man qatala qatilan, siapa yang membunuh satu bunuhan, maka bagi dia qut, bagi dia apa yang merupakan perlengkapan orang ini, pedangnya. Dan maka yang di belakangnya dapat apa? Dapat apa-apa kecuali pembahasan perang nanti akan diberi bagiannya. Wa fihi fadlul hirasa fi sabilillah. Ini pun ada faedah keutamaan berjaga-jaga dalam perang. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih, mata yang begadang di malam hari dalam penjagaan, kaki yang berdebu dalam keadaan jihad fisabilillah tidak disentuh api neraka. Dan satu lagi, mata yang basah karena air mata, karena takut pada Allah Taala. Ini mata-mata yang tidak akan disentuh api neraka. Mata yang begadang di malam hari karena berjaga-jaga fisabilillah, mata yang dibasahi oleh air mata karena takut pada Allah Taala, dan kaki yang berdebu dengan debu-debu jihad. In ista'dana lam yu'dan lahu. Ini yang disebut oleh Ibnul Jauzi khamilu dzikr. Yani tidak dikenal, tidak dikenal. In ista'dana lam yu'dan lahu. Lapor komandan. Saya begini, begini, begini. Dan saya mohon izin. Siapa kamu? Enggak. Enggak dianggap. Aidista'idasta'dana 'alal umara wa nahwihim. Kalau minta izin ke pemerintah, atau ke penguasa, atau ke pemimpinnya, atau komandannya, lam ya'dhanu lahu, enggak dikasih izin. Li'annahu la jaha lahu 'indahum wa la manzilah, karena enggak punya kedudukan, enggak punya jabatan, enggak dikenal. Li'annahu laisa min tullabiha, karena memang mereka tidak mencari tullabiha, pencari-pencarinya. Mereka bukan pencari ketenaran, maka tidak terkenal. Wa innama yatlubu ma 'indallah, tetapi mereka ini mencari apa yang ada di sisi Allah. La yatlubu syuhrah wala jah wala manzilah, walakin yatlubu ma 'indallah, la yaqsid bi 'amalihi siwa, tidak mencari dengan amalannya itu selain wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulu wa in syafa'a, dengan difathahkan awalnya dan keduanya, berarti fi'il syafa'a. Wa in syafa' lam yushaffa' bi fathil fa' al musyaddadah, yani law alja'athu al hal ila an yashfa' fi amrin yuhibbuhu Allah wa rasuluhu lam tuqbal syafa'atuhu. Kalau dia disandarkan pada satu keadaan di mana dia harus memberikan syafaat pada perkara yang Allah dan Rasulnya cintai, juga tidak diterima syafaatnya di sisi para komandan tadi. Mengapa? Sama. Orang yang enggak dikenal. Saya punya usul. Wahai komandan, sebaiknya si fulan saja. Si fulan itu lebih... Siapa kamu? Pergi. Nggak dianggap. Dia berikan syafaat pada saudaranya yang dia yakin saudaranya pas dalam tugas itu. Nggak diterima. Itu perkara aku sanggup. Bagaimana kalau aku saja? Nah, minggir. Jangan. Atau syafaat pada orang lain. Si fulan ingin ketemu kamu. Kamu siapa? Begitu. Kamu siapa? Nggak dikenal. Baik, barangkali bisa digambarkan kalau yang datang misalnya kepada guru itu, pada ustaz tersebut, adalah guru yang lain, kan dikenal. Atau murid-murid yang menonjol, kenal. Tapi murid yang tidak tahu menau, rasanya kurang percaya guru tadi. Hah? Gimana? Itu si fulan mau begini nih. Coba panggil si Alan. Ini suruh panggil orang lain yang guru itu kenal. Karena biasanya kalau kenal itu percaya. Paham ya? Artinya orang tadi sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi khamilu dzikr. Enggak dikenal, enggak disebut-sebut namanya, enggak diketahui. Wa rawal Imam Ahmad wa Muslim an Abi Hurairah marfu'an rubba asy'atha madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Bisa jadi ada seseorang yang kusut rambutnya, berdebu, berdiri depan pintu, ditolak di depan pintu, madfu artinya ditolak. Ditolak di depan pintu, ternyata orang itu law aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah tepati. Berarti apa? wali. Waliullah. Inna lillahi awliya. Inna lillahi waliyan. Idza aqsama 'ala Allahi la abarra. Sesungguhnya Allah memiliki wali-wali yang kalau bersumpah dengan nama Allah, Allah kabulkan. Misalnya seperti Ali bin Abi Thalib menyatakan, demi Allah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Benar-benar tidak tersisa 10, sisanya 9. Abarrahu, Allah kabulkan. Atau seperti orang yang ditolak depan pintu, kemudian dia berkata, ya Allah, bangkrut, lihat, lihat nanti. Wallah, bangkrut betul orang itu. Hati-hati. Rubba asy'atha madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarra. Bisa jadi ada orang yang ditolak depan pintu dalam keadaan kusut berdebu, tetapi kalau bersumpah atas nama Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan ifrat, jangan tafrit. Sebagaimana segala perkara dalam agama, jangan ada ekstrem kanan, jangan ada ekstrem kiri. Dengan riwayat-riwayat yang seperti ini, ada orang gila dianggap wali. Nah, orang gila di pasar benar-benar gak bisa diajak bicara, diajak bicara ngawur. Dianggap wali. Hati-hati, bukankah Rasulullah bersabda, bisa jadi ada orang yang compang-camping berdebu, tapi kalau bersumpah atas nama Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi hati-hati. Penampilan itu jangan-jangan tidak benar, yang hakikinya dia wali. Penampilannya pengemis. Tapi pertanyaannya, apakah meminta-minta itu disuruh oleh Nabi? Tidak. Berarti paling tidak dia bukan ahlu sunnah. Tukang minta-minta sana kemari. Kedua, khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian kalian yang bagus-bagus ketika ke masjid. Itu juga sunnah. Artinya barakallahu fikum, yang tadi itu adalah perkara jihad fisabilillah yang tidak sempat menyisir rambutnya, enggak sempat membersihkan badannya sehingga kusut dan berdebu karena jihad fisabilillah. Tetapi ketika kalian mau ke masjid disuruh memakai pakaian yang paling bersih, yang paling bagus, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, bahkan disunahkan bagi laki-laki untuk memakai harum-haruman. Alaysa kadzalik? Jangan ifrat, jangan tafrit. Barakallahu fikum. Jangan menganggap remeh para pengemis-pengemis tersebut, bisa jadi mereka itu orang saleh. Sebaliknya, jangan kebablasan, jangan kamu ingin menjadi pengemis. Baju kotor, gak pernah mandi seminggu, supaya seperti yang digambarkan oleh Nabi. Loh, bukan disuruh mereka mujahidin gak sempat untuk membersihkan dirinya, gak sempat untuk menyisir rambutnya. Barakallahu fiik, kenapa mereka tidak dalam perang? Mereka orang yang bersih harum, mereka orang yang masya Allah ke masjid dengan pakaian yang terbaik. Nah, subhanakallah bihamdik, la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran.